Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yamijin. Tapi kita lanjutkan kalamnya al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Qala tanbihun. I'lam anna tafsir as-salafi li ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi bi annahu ma'ahum bi ilmih la yaqtadi al-iktisaru 'ala al-ilmi balil ma'iyatu taqtadi aidan ihatatuhu bihim sam'an wa basaran wa qudratan wa tadbiran wa nahwa dhalik mimma ani rububiyatihi. Beliau mengatakan tanbih, perkara yang perlu untuk diperhatikan. Beliau katakan i'lam, ketahuilah bahasanya pentafsiran mereka para salaf terhadap kebersamaan Allah SWT dengan hamba-hambanya, dengan makhluknya. Bi annahum ma'ahum bi ilmih. Bahasanya Allah SWT bersama hamba-hambanya, bersama makhluknya, ilmunya Allah SWT. Dalam ma'iyah amah. Sehingga tatkala salaf mengatakan Allah SWT bersama hamba-hambanya, ilmunya Allah SWT, pengetahuan Allah SWT, la yaqtadi al-iktisaru ala al-ilm, tidak berkonsekuensi hanya ilmunya Allah SWT yang bersama hamba-hambanya. Balil ma'iyatu aidon, balil ma'iyatu taqtadi aidon ihatatuhu bihim sam'an wa basaran. Bahkan kebersamaan Allah SWT terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya juga berkonsekuensi bahasanya Allah SWT meliputi mereka. Penglihatannya Allah SWT, pendengarannya Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, dan pengaturan Allah SWT, dan seluruh dari makna-makna rububiyahnya Allah SWT. Sehingga tidak hanya sebatas pada kebersamaan ilmu, tetapi mencakup seluruh makna dari makna rububiyahnya Allah SWT. Tanbihun akhir, tanbih yang lain, perkara yang perlu diperhatikan yang lain dalam permasalahan ini. Asyartu fima sabaqa ila anna uluwillahi ta'ala asabitati bil kitab wa sunnah wal aql wal fitrah wal ijma'. Tanbih yang lain, sebagaimana telah aku isyaratkan pada pembahasan yang sebelumnya, bahasannya sifat ketinggian Allah SWT yang telah tetap berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah, dan demikian pula dalil secara akal dan secara fitrah, serta berdasarkan al-ijma'. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat ulunya Allah SWT. Dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah, dalil secara akal, dalil secara fitrah, dan demikian pula dalil dari al-ijma'. Sehingga dalilnya sangat kuat. Qala ammal kitab faqad tanawwa'at dalalatuhu ala dhalik. Adapun dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala, faqad tanawwa'at dalalatuhu ala dhalik. Sungguh beraneka ragam, sangat banyak jenis-jenisnya. Fataratan billafdil ulu wal fauqiyah wal istiwa alal arsh. Wa kaunuhu fis sama. Maka terkadang dalil-dalil dari Alkitab, dari Al-Quran yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah SWT kadang-kadang dengan lafad al-ulu, lafad tinggi. Demikian pula terkadang menggunakan lafad fauqiyah, Allah SWT di atas, wal istiwa, dan demikian pula dengan lafad istiwa, yang mana maknanya ala wartafa'ah. Di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula keberadaan Allah Subhanahu wa taala fis sama. Qala ka qaulihi ta'ala wa huwal aliyyul azim. Di antara contoh dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz al-ulu. Firman Allah Subhanahu wa taala wa huwal aliyyul azim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala al-ali, maha tinggi. Tinggi zat dan tinggi sifat. Tidak sebagaimana mereka orang-orang al-asyairah. Tatkala menetapkan al-ulu bagi Allah SWT adalah ulu as-sifah. Mereka menafikan ulu az-zat. Tapi mu'taqad yang benar, mu'taqadnya ahli sunnah wal jamaah Allah SWT, al-ulu, ulu zat dan ulu sifat. Al-Azim, Allah SWT yang maha agung. Syahidnya Al-Ali. Qala wa huwal qahiru fawqa ibadih. Lafad fauqiyah. Yang menunjukkan Allah SWT di atas hamba-hambanya. Firman Allah SWT wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dia Allah SWT Al-Qahir. Yang maha menundukkan. Fawqa ibadih. Di atas hamba-hambanya. Syaitnya apa? Fauqa ibadih dengan lafad fauq. Di atas. Qala ar-Rahmanu alal arsy istawa. Di antara ayat yang menunjukkan tentang sifat ulunya Allah SWT dengan penyebutan al-istiwa, firman Allah SWT ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman ini Allah SWT alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Al istiwa bimana ala wartafa'a. Qala aamintum man fis sama' ayakhsifa bikumul ard. Aamintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman terhadap man fis sama', yakni Allah SWT yang ada di as-sama'? Fis sama dijelaskan oleh para ulama maknanya imma fi-nya bimana ala ala sama. Kalau yang dimaksudkan as-sama di sini adalah langit. Berarti Allah SWT di atas langit. Atau makna yang lain adalah fi tetap pada makna fi dzarfiyah as-sama bimana ulu. Fil ulu. Sehingga kedua-duanya menunjukkan kepada bahwa Allah SWT wa fil ulu, di atas. Ayah sifabikumul ard. Ya Allah SWT akan membalikkan bagi kalian awa al-ard. Ini dengan lafad awa keberadaan Allah SWT fis sama. Qala wa taratan bilafdi su'udil asya wa urujiha wa rafi'iha ilaih. Dan terkadang dengan menggunakan lafaz as-su'ud, naik. Wal uruj sama. Wa rafa mengangkat kepada Allah SWT. Contohnya firman Allah SWT, ilaihi yas'adul kallimu tayyib. Ilaihi kepada Allah SWT, yas'adu kallimu tayyib. Amalan-amalan yang baik, ucapan-ucapan yang baik naik. Dengan lafaz as-su'ud. Demikian pula ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Dengan lafaz al-uruj. Sama maknanya naik. Ta'rujul malaikah, para malaikah naik kepada Allah SWT. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dan ingatlah tatkala Allah SWT mengatakan, wahai Isa, inni mutawaffika. Sungguhnya aku akan mewafatkan. Wafah di sini bimana? Bukan bimana apa? Al-wafah, bukan bimana kematian. Wa rafi'uka ilayya. Dan Allah SWT akan mengangkat Isa alaihissalam, di mengangkat ke atas. Sahihnya wa rafi'uka. Qala wa taratan bilaftin nuzulil asya' minhu. Dan terkadang dengan lafaz turunnya sesuatu dari sisi Allah SWT. Nahwu dhalik dan sigoh-sigoh yang lain yang menunjukkan tentang ketinggian Allah SWT. Qala qawli ta'ala kul nazalahu ruhul kudus min rabbik. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazalahu ruhul kudus. Yang menurunkan Al-Qur'an adalah ruhul kudus. Yaitu malaikat Jibril min rabbik, dari sisi Allah SWT. Sahihnya apa? Nazalah. Yang namanya nuzul, turun, yaitu dari atas ke bawah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah SWT yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Ini diantara macam-macam jenis-jenis aneka ragam dari dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah SWT. Kalau amma sunnah, adapun dalil dari as-sunnah, faqad dalat alaihi bi anwa'iha al-qawliyah wal-fi'liyah wal-iqrariyah fi ahaditsa katsirah tablughu haddu tawatur wa ala wujuhin mutanawwi'ah qawli sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah SWT, faqad dalat alaihi bi anwa'iha al-qawliyah wal-fi'liyah wal-iqrariyah. Maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya menunjukkan tentang sifat ketinggian bagi Allah SWT. Pada hadis-hadis yang sangat banyak, yang sampai pada tingkatan mutawatir. Wa ala wujuhin mutanawiyah, dan sisi-sisi yang beraneka ragam. Contohnya kaqouli sallallahu alaihi wasallam fi sujudi. Seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang dibaca tatkala seorang dalam kondisi sujud. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan bacaan ini tentunya diketahui oleh mayoritas kaum muslimin. Tapi yang anehnya ada di antara mereka yang mengatakan Allah SWT di mana-mana. Sehingga kemana mereka tatkala membaca bacaan ini dalam sujud mereka. Dan demikian pula orang-orang yang mengatakan Allah SWT di mana-mana, di antaranya adalah mereka orang-orang sufi ya, yang mereka juga gemar untuk merayakan perayaan Isra Mi'raj. Kemana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj? Tentunya ke atas langit, ke langit, ke atas. Tapi ya demikianlah. Tatkala Allah SWT telah menyimpangkan seorang, akalnya tidak berfungsi lagi. Wal'iyadu billah. Qala wa qawlihi Inna Allah lama qadal khalqa kataba indahu faqa arshih. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dan di antara contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, innallaha lama qadal khalqa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan ciptaan, kataba indahu fawqa arsyih. Allah Subhanahu wa taala menulis di sisinya di atas arsy-Nya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendahului kemarahanku. Dalam riwayat lain, ghalabat ghadabi, mengalahkan kemarahanku. Syahidnya di sini, fawqa arsyih, di atas arsy-Nya. Wa qawli, dan demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku? Wa ana aminu man fis sama. Sementara aku adalah orang yang dipercaya mang fis sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya apa? Mang fis sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa qauliyah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa sabata anhu annahu rafa'a yadayhi wa huwa 'alal mimbar yaumal jum'ah. Yaqulu Allahumma aghithna. Dan telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau alaihi salatu wasallam mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangannya. Bersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar tatkala khutbah Jumat. Beliau berdoa, Allahumma aghithna. Allahumma ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, menengadahkan ke arah atas. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Wa ana rafa'a yadahu ila sama' wa huwa yakhthubun nas yauma arafah. Hina qalu nashhadu annaka qad balagta wa adaita wa nasahta. Faqala Allahumma ashhad. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat tangannya ke arah atas, menunjuk ke atas. Wa huwa yakhthubun nas, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia di hari Arafah. Hina qalu, tatkala mereka manusia ini para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad balagta, kami bersaksi bahasnya engkau telah menyampaikan risalah. Wa adaita wa nasahta, engkau telah menunaikannya, engkau telah menasihatinya. Faqala Allahumma syhad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya kemudian mengatakan Allahumma syhad. Syahidnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tangannya ke atas. Qala wa ana qala lil jariyah, aina Allah? Qalat fis sama. Fa aqarraha wa qala li sayyidiha i'tikha fa innaha mu'minah. Itu tadi beberapa hadis yang menunjukkan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, Allah Subhanahu wa taala di atas. Adapun tentang ikrar persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau alaihi salatu wasallam mengatakan kepada seorang jariyah, seorang budak hamba sahaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ainallah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Maka jariyah tersebut mengatakan fis sama, Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Fa aqarraha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersetujuinya, membenarkannya. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sayyidnya, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini, maka sungguhnya budak ini adalah seorang budak yang mukminah. Ini dalil-dalil dari as-sunnah yang menunjukkan tentang sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala, baik dalil secara qauliyah maupun al-fi'liyah ataupun ikrariyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ammal aqlu. Adapun dalil secara akal yang menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu. Faqad dalla ala wujubi sifatil kamal lillahi taala. Wa tanzihi anin naqsi. Wal ulu sifatu kamalin was sufulu naqsin. Sifatu naqsin. Fawajaba lillahi taala sifatul ulu wa tanzihu an diddih. Adapun dalil secara akal faqad dala ala wujubi sifatil kamalillahi taala. Akal mewajibkan, mengharuskan Allah Subhanahu wa taala ini harus memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wa tanzihu an naqsi. Dan akal mengharuskan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari sifat-sifat ketidaksempurnaan. Wal ulu sifatu kamalin. Sementara ketinggian adalah sifat kesempurnaan. Sebaliknya as-suful, kerendahan ini sifat ketidaksempurnaan. Fa wajaba lillahi taala sifatul ulu. Maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat ketinggian. Wa tanzihuhu an diddih. Dan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari sifat kerendahan. Ini pendalilan secara akal. Wa amal fitrah. Adapun dalil secara fitrah secara naruri faqad dalat ala uluwillahi taala dalalatan daruriyatan fitriyah. Adapun dalil secara fitrah, secara naluri, maka sungguhnya naluri manusia yang masih lurus, fitrah manusia yang masih lurus, menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki sifat al-ulu. Dalalatan daruriyan fitriyah, secara daruri, secara otomatis. Fama min da'in aw khaifin fazi'a ila rabbih ta'ala illa wajada fi qalbihi daruratal iltija' nahwal ulu. Maka tidak ada seorang pun yang berdoa, tidak ada seorang pun yang dia ketakutan, yang kemudian berlindung kepada Allah SWT kecuali akan didapati di dalam hatinya secara otomatis apa? Mengarahkan hatinya ke arah atas. La yaltafit andalika yamnatan wala yasrah. Hatinya tidak akan menoleh ke kanan ke kiri. Dia berdoa akan menengadahkan apa? Hatinya ke arah atas. Meskipun dia menghadapnya ke depan, meskipun dia menghadapnya ke bawah. Nah, tapi hatinya mengadahkan ke arah atas. Ini dalil secara fitrah. Qala was'al musallin yaqul wahid minhum fi sujudi subhana rabbil a'la aina tattajih qulubuhum hinadzak. Dan tanyalah orang-orang yang melakukan salat tatkala mereka membaca doa dalam sujud mereka, subhana rabbil a'la, dalam kondisi wajahnya menghadap ke bawah. Aina tattajih qulubuhum, kemana menghadap hati mereka? Hinadak, tatkala dia membaca subhana rabbil a'la, tentunya ke atas. Ini dalil secara al-fitrah. Qala wa ammal ijma'. Adapun dalil dari al-ijma'. Faqad ijma'a as-sahabatu wa tabi'un wal a'immah ala anna Allah ta'ala fawqa samawatihi mustawin ala arsyih. Kalamuhum masyhurun fi dzalika nassan wa dhahiran. Adun dalil secara ijma', maka mereka para sahabah, para tabi'in dan para a'immah, para imam-imam yang setelahnya, mereka bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit-langit. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. dan ucapan-ucapan mereka masyhur. Fidzalika nassan wa dhahiran, baik secara nas, secara jelas ataupun secara dhahir. Secara jelas akan tapi ada ihtimal, ada kemungkinan. Qala al-Auza'i, berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, kunna wa tabi'un mutawaffiruna naqulu inna Allah taala dzakara fawqa arsyih wa nu'minu bima ja'at bihi sunnah minas sifat. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, kunna wa tabi'un, kami dan mereka para tabi'in, mutawaffiruna naqul, kami seluruhnya menyatakan bahwasanya Allah SWT di atas arsy-Nya. Dan kami mengimani terhadap segala sesuatu yang telah datang di dalam sunnah berupa sifat-sifat Allah SWT. Di antaranya sifat al-ulu. Qala wa naqala al-ijma' ala dhalika ghairu wahid min ahli al-ilm. Dan telah menukilkan al-ijma' tentang ketinggian Allah SWT tidak hanya satu orang dari kalangan ahlul ilm. Dan al-ijma' adalah hujjah. Ijma' al-hujjah. Wa muhalun ayyaqa'a fi misli dzalika khilaf. Dan perkara yang mustahil terjadi perselisihan tentang permasalahan sifat ulu, dikarenakan dalilnya sangat banyak sehingga hampir-hampir tidak mungkin apa terjadi perselisihan. Faqat tatawabaqat alaihi hadil adila al-azimah, dan sungguh tatawabaqat, saling berkeselarasan, saling berkesesuaian antara dalil-dalil yang azimah, dalil dari Al-Quran sekian banyak, dalil dari As-Sunnah sekian banyak, dalil secara akal, secara fitrah, secara ijma', sehingga disebutkan oleh Qayyim rahimahullah taala dalil yang menunjukkan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yablu aflai alfain dalil, mencapai 2000 dalil. Allati la yukhalifuha illa mukabir tumisa ala qalbihi wajtalatathu syayatin, sehingga tidak menyelisih tentang hal ini kecuali orang-orang yang sombong yang telah ditutup hatinya dan telah diselewengkan oleh syaitan dari fitrahnya. Nasallallahu ta'ala assalama wal afiyah. Maka kita memohon kepada Allah SWT keselamatan dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Wa uluwullahi ta'ala bidatihi wa sifatihi min abyanil asya' wa adhuriha dalilan wa ahakul asya' wa asbatuhu wa asbatuha waqian. Dan ketinggian Allah SWT secara zatnya dan secara sifatnya, min abyanil asya, termasuk perkara yang paling jelas, yang paling tampak, yang paling dohir dalilnya. Wa ahkul asya wa asbatuha waqian, dan fakta yang paling apa, yang paling menunjukkan tentang hal tersebut. Fakta menunjukkan bahwasanya Allah SWT apa? Di atas, berada di atas ketinggian, dia memiliki sifat al-ulu. Ini tambih yang kedua dari penyebutan dalil-dalil tentang sifat ulunya Allah SWT. Tapi ada pun tambih atsalits, insyaAllah ta'ala kita ambil pada pertemuan yang mendatang. Bi'idznillah, wallahu a'lam.